Come on, sekedar pahala uragara randeng. Kami bertujuh mau bernyanyi bersama. Yo, tangan di atas, kaki di atas. Didi untuk ayah, didi itu untuk ayah. Aku maha, aku maha. Kita andai-andai-andai-andai yuk. Ayo. Kaki di atas semuanya. Si gumbal gambul, si gumbal gambel, ya nona si gumbal gambel. Perkenalkan kami semua anak gaul, walau anak gaul yang penting tampangnya gembel. Andeca, andeci, ya bora, bora mori. Andeca, andeci, ya bora, bora mori. Makan pare ya nona campur sekuteng, makannya dijagal ya nona bareng Bang Anin. Teman saya si Andre orangnya ganteng. Hah, Mas Parto bisa aja. Tapi sayang ya nona gagal nyalonin. Ini mah paling-paling orang nih dari pertama nih. Andeca, andeci, ya bora, bora mori. Andeca, andeci, ya bora, bora mori. Unoy, terimalah jeci cinta Aisyah. Nih, Ais kasih. Ais, bikin gak kuat, Unoy. Gak kuat. Ayo. Jis, jangan mojok aja menunung, Jis. Mending udah muhrim. Iya. Hati-hati, tadi tangkap pesatpam lo. Enggak. Enggak kuat. Andeca, andeci, ya ora, ora mori. Gandul ya none ke rumah rojak. Lihat Bang Opi ya nona orangnya keren. Lihat si Adul tampangnya ke jambu rujak. Gak apa-apa Dul, biar kata lu kecil daripada Bang Opi papa palanya botak. Si Sule ada, si Pato